بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف النووي رحمه الله تعالى: باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان هؤلاء الشهداء الذين هم شهداء باعتبار الثواب، ثواب الآخرة، أما باعتبار أحكام الدنيا فإنه مثلهم مثل غيرهم من المسلمين، يغسل ويصلى عليه بخلاف القتيل في الحرب أو شهداء الحرب، فإن شهادتهم أعظم ببذل أرواح في سبيل الله، فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، وإنما يدفنون بدمائهم ويلقون الله سبحانه وتعالى بها. أما هؤلاء الذين عقد لهم رحمه الله تعالى هذه الترجمة فهم شهداء في أحكام الآخرة وثواب الآخرة. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. متفق عليه. هؤلاء خمسة شهداء ذكرهم عليه الصلاة والسلام: المطعون أي مات بداء ومرض الطاعون، من كان سبب موته الطاعون. والمبطون أي الذي أصابه داء في بطنه فمات بسببه. والغريق أي من مات بسبب الغرق. وصاحب الهدم أي من تهدم عليه بيته أو انهدم عليه جدار. ويلحق أهل العلم بصاحب الهدم من مات في حوادث السيارات في زماننا هذا، عندما ترتطم سيارة بأخرى فيموت على إثرها بعض الناس، فهذا شبيه بصاحب الهدم. والشهداء والشهيد في سبيل الله أي قتيل الحرب والمعركة وملاقاة الكفار. قال: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات مطعونا، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم، هو بمعنى الحديث الذي قبله، وفيه أن من مات وهو في طريق الهجرة في سبيل الله أو مات في طريقه إلى الجهاد في سبيل الله، ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد، وكذلك من مات في سبيل الله في الطريق دون أن يكون قام بقتله الكفار، وإنما مات جاءته منيته في الطريق ومهاجر أو في الطريق وهو في مجاهد في سبيل الله فإنه شهيد. وهذا فضل الله، حيث يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن شهداء أمتي إذا لقليل، يعني لو كان ذلك قاصرا على من قتل في حرب الكفار، لكن هؤلاء شهداء. قد جاءت أيضا أحاديث أخرى يأتي الإشارة عند المصنف إليها في شهداء آخرين كالمرأة التي تموت في نفاسها والذي يموت في الحريق أو الذي يموت بداء السل وغير ذلك مما صحت به الأحاديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, karib kerabatnya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar Radio Raja di manapun Anda berada, kita masuk pada bab yang baru dari Kitabul Jihad, yaitu bab tentang penjelasan orang-orang yang termasuk syuhada, ya, termasuk syuhada dari sisi mendapatkan ganjaran di akhirat. Akan tetapi mereka dimandikan dan mereka juga disolatkan. Berbeda dengan seorang yang terbunuh di medan pertempuran melawan orang-orang kafir. Ya, jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membuat bab ini untuk menjelaskan bahwasanya ada para syuhada, ya, yang tidak meninggal di medan perang. Mereka ditinjau dari pahala akhirat, maka pahala mereka sama seperti orang yang terbunuh di medan jihad, di medan pertempuran. Ditinjau dari sisi pahala di akhirat. Akan tapi jika ditinjau dari hukum-hukum yang berlaku pada mereka di dunia, maka mereka sebagaimana kaum muslimin yang lain yang bukan syuhada, yang bukan yang meninggal di medan perang. Nah, mereka dimandikan juga dan mereka juga disolatkan, ya. Meskipun mereka mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mati syahid dalam pertempuran. Hal ini berbeda dengan orang yang mati meninggal di medan pertempuran. Orang yang meninggal di medan pertempuran pahalanya sangat besar dan dia tidak dimandikan dan tidak dikafankan serta tidak disolatkan. Jadi orang yang meninggal di medan pertempuran tidak dimandikan, tidak dikafankan dan tidak disolatkan dan dia dikubur dalam kondisi berlumuran darahnya sehingga dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi demikian. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama, ya, yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyuhada'u khamsah. Orang-orang syahid ada lima, yang mati syahid ada lima. Al-mat'un wal-mabtun wal-ghariq wa sahibul hadam wasyahid fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Lima orang tersebutlah al-mat'un, yaitu orang yang terkena penyakit ta'un, ya, penyakit wabah, ya, sehingga kemudian meninggal dunia, ya. Kemudian wal-mabtun, orang yang terkena, yang meninggal dunia karena penyakit di perutnya. Kemudian wal-ghariq, orang yang meninggal karena tenggelam. Wasahibul hadam, orang yang meninggal karena tertindih atau terjatuhkan dinding atau sesuatu yang menjatuhinya sehingga dia meninggal dunia. Yang kelima, wasyahidu fi sabilillah, yang meninggal di medan pertempuran. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah lima orang syuhada yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak terbatas pada orang yang meninggal di medan pertempuran saja. Rasulullah SAW menyebutkan empat yang lain. Yang diantaranya yang pertama adalah mat'un. Al-mat'un yaitu orang yang meninggal karena wabah penyakit ta'un. Kemudian yang kedua al-mabtun. Al-mabtun yaitu orang yang meninggal karena penyakit di perutnya. Dia tertimpa suatu penyakit di perutnya sehingga meninggal dunia. Kemudian wal-ghariq. Ya. Wal-ghariq adalah orang yang meninggal karena tenggelam. Ya. Dan kemudian yang keempat kata Nabi SAW, wasahibul hadam. Yaitu seorang yang terjatuh dinding, suatu dinding atau terjatuh rumahnya atau terjatuh sesuatu sehingga meninggal dunia. Yang sebagian ulama memasukkan dari sahibul hadam ini dimasukkan ke dalam orang yang meninggal karena tertindih, ya, yaitu orang yang meninggal karena kecelakaan mobil, ya, karena kita tahu kalau orang tabrakan maka dia akan tertindih dengan besi, tertindih dengan mobil yang lain atau terjatuh atau mobilnya apa namanya terbalik sehingga dia mati dalam keadaan tertindih atau terjepit, dia termasuk dalam sabda Nabi wa sahibul hadam, yaitu seorang yang meninggal karena tertindih. Dan yang kelima baru Nabi SAW menyebutkan, asyahidu fi sabilillah, yaitu orang yang meninggal karena di medan pertempuran. Dari sini kita lihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 syuhada, ya, 4 yang lainnya al-mat'un wal mabtun wal ghariq, yang kena penyakit taun, yang meninggal karena sakit perut, yang karena tenggelam karena tenggelam, dan yang karena tertimpa sesuatu. Yang lainnya bukan meninggal di medan pertempuran, tetapi dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang mati syahid dari sisi pahala di akhirat. Kemudian hadis berikutnya, ya, hadis berikutnya dari Abu Hurairah juga, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, mata uduna syuhada afikum. Kata Nabi SAW, siapa yang kalian anggap para syuhada di antara kalian? Maka qalu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, man kutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang terbunuh di medan pertempuran itulah yang mati syahid. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syuhada'a ummati idzan laqalil. Kalau ternyata yang mati syahid hanya orang yang terbunuh di medan pertempuran, maka para syuhada dari umatku hanyalah sedikit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu faman hum ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu siapa mereka syuhada ya Rasulullah? Kalau bukan hanya yang meninggal di medan pertempuran, kalau begitu siapa mereka syuhada yang lain wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man kutila fi sabilillah fahuwa syahid. Yang meninggal di medan pertempuran dia adalah syahid. Ini yang dijawab oleh para sahabat. Yang meninggal di medan pertempuran itu adalah mati syahid. Kemudian ada yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata Nabi, "Wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahid." Barang siapa yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga mati syahid. Ya, maksudnya seorang yang dia meninggal bukan karena dibunuh oleh orang kafir, tetapi mungkin waktu dia berjalan menuju medan pertempuran dia meninggal di jalan, atau pulang dari jihad dia meninggal di jalan, atau seorang yang mungkin berhijrah meninggalkan negeri kekafiran menuju negeri kaum muslimin, ternyata meninggal di jalan. Ini dia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah, maka dia juga mati syahid. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man mata fi ta'un fa huwa syahid." Barang siapa yang meninggal karena penyakit ta'un, wabah ta'un, maka dia juga mati syahid. "Wa man mata fil batn fa huwa syahid." Barang siapa yang meninggal karena sakit perut juga mati syahid. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal ghariqu syahid." Yang meninggal karena tenggelam juga mati syahid. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjelaskan tentang bagaimana fadlullah, bagaimana karunia Allah yang begitu luas, bahwasanya orang-orang bisa meraih syahadah, bisa meraih mati syahid bukan hanya dengan berjihad di medan pertempuran. Ada hal-hal yang lain yang juga menyebabkan dia dianggap sebagai orang yang mendapatkan pahala mati syahid. Ya, oleh karenanya kalau mati syahid hanya terbatas pada meninggal di medan pertempuran, maka sebagaimana sabda Nabi, inna syuhada ummati idzan laqalil. Kalau begitu para syuhada dari umatku sangat sedikit kalau hanya dibatasi dengan meninggal di medan pertempuran. Oleh karenanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang yang mati syahid banyak selain yang meninggal di medan pertempuran, seperti tadi disebutkan, yang kena taun, yang sakit perut, yang meninggal karena tenggelam, yang kejatuhan, ya, kemudian yang meninggal tatkala sedang berjalan menuju peperangan, tidak dibunuh tapi meninggal di jalan. Demikian juga dalam hadis-hadis yang lain akan datang penjelasannya dari Al-Imam Nawawi rahimahullah, seperti seorang wanita yang meninggal tatkala dalam nifasnya, kemudian seorang yang meninggal karena terbakar. Ya, ini seluruh hadis-hadis sahih yang menunjukkan tentang meninggalnya mereka, maka mereka ini juga dianggap sebagai mati syahid. Akan tapi bedanya, kita ingatkan yang bedanya, sebagaimana judul bab yang dibuat oleh Imam Nawawi, orang-orang yang selain mati syahid, selain meninggal di medan pertempuran, meskipun mereka mendapatkan pahala mati syahid, tapi mereka hukumnya seperti orang meninggal yang lain. Mereka tetap dimandikan, mereka tetap dikafankan, dan mereka tetap disolatkan. Berbeda dengan orang yang mati syahid, yang meninggal dalam medan pertempuran, tidak dimandikan, tidak dikafankan, dan tidak disolatkan, dikubur dengan darahnya, dan dia akan bertemu dengan Allah dengan darah, ya, yang tertumpahkan karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من قتل دون ماله فهو شهيد متفق عليه. وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار رواه مسلم هذه الأحاديث الثلاثة فيها أن من قتل دون دينه أو قتل دون أهله أو قتل دون دمه أو قتل دون ماله فهو شهيد وهذه الثلاثة الدم والمال والعرض أمور محرمة ولها حرمة فمن دافع عن ذلك دافع عن ماله أو دافع عن عرضه أو دافع عن نفسه دمه ومن دافع عن دينه فقتل في دفاعه عنها فهو شهيد في سبيل الله والمدافعة تكون بالتدرج لا يبادر إلى القتل لكن يدافع متدرجا بالكلام ثم ما هو أشد منه لكن لا يبادر إلى القتل فإذا قتل وهو يدافع عن دينه أو يدافع عن ماله أو عن عرضه فهو شهيد في سبيل الله وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة في ذكر شهداء في ثواب الآخرة إلا أنهم يغسلون ويصلى عليهم Hadis berikutnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abil A'war Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, dari Abu Al-A'war, sahabat Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, salah seorang dari 10 orang yang dikabarkan masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahadul asyarah al-mashhud lahum bil jannah, ya, 10 orang dikabarkan masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya ini sahabat ini Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela dirinya, ya, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal, ya, terbunuh karena membela agamanya, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka dia juga mati syahid. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Al-Imam Tirmidzi berkata, hadithun hasanun sahih. Hadis hasan yang sahih. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, ada seorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali?" Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau ada seorang datang ingin merampas hartaku? Qala fala tu'tihi malak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kau berikan hartamu kepada orang tersebut." Qala ara'aita in qatalani? Orang ini bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau orang ini memerangiku? Saya tidak mau kasih harta, dia ingin menyerangku." Qala qatilhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Perangi dia, lawan dia." Qala ara'aita in qatalani? Dia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana tatkala saya bertarung dengan dia kemudian dia membunuh saya?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa anta syahid," maka engkau mati syahid. Qala ara'aita in qataltuhu? Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau saya bunuh dia? Qala huwa finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia di neraka jahanam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang kita sebutkan dari tiga hadis tadi menjelaskan barang siapa yang meninggal karena membela agamanya, barang siapa yang meninggal karena membela keluarganya, barang siapa yang meninggal karena membela darahnya, membela jiwanya, dan barang siapa yang meninggal karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Perhatikan Rasulullah SAW menyebutkan tentang ahluhu, wadamuhu, wamaluhu, ya, ini tiga perkara yang disebut dengan apa namanya harga diri, ya, ini semuanya lihat dari Dan tiga perkara ini adalah haram ditumpahkan. Harta orang tidak boleh. Kemudian darah orang lain pun tidak boleh ditumpahkan dengan sembarangan. Dan harga diri juga orang lain tidak boleh ditumpahkan dengan sembarangan. Tiga perkara ini memiliki kehormatan, tidak boleh disentuh tidak boleh disentuh dengan cara yang haram. Oleh karenanya barang siapa yang berperang atau membela tiga perkara ini, ya, dia membela hartanya atau dia membela karena ingin dicuri atau dirampas oleh orang lain, dia membela dirinya karena dia ingin dibunuh oleh orang, dia bela diri, atau dia ingin menjaga kehormatan keluarganya, ya, ada yang mengganggu dan dia terbunuh gara-gara membela kehormatan keluarganya, maka dia pun mati syahid. Akan tetapi Syekh menjelaskan bahwasanya tatkala seorang mengadakan pembelaan, maka hendaknya dengan bertahap, tidak langsung merang, tidak langsung menyerang. Ada orang singgung dia, ingin membunuh dia, maka kata Syekh yang pertama dengan perlahan, pertama dengan berbicara, nasihat. Nasihat dengan pembicaraan, kalau dia tidak mau terima nasihat tersebut, maka beranjak kepada yang lebih tegas. Kalau tidak mau lagi, baru nanti kepada melawan dengan berperang, ya, dengan bertarung. Namun tidak serta-merta langsung membunuh orang yang hendak mengganggu kita, tidak. Tetapi dengan bertahap, dengan berbicara, menasihati dengan yang lebih keras, perlahan-perlahan sampai pada tingkatan pertarungan. Jika dia terbunuh karena membela harga dirinya, karena membela hartanya, dan karena membela jiwanya, maka dia mendapatkan pahala mati syahid sebagaimana orang yang mati syahid di medan pertempuran. Pahalanya di akhirat sama seperti orang yang mati syahid di medan pertempuran. Akan tapi orang-orang seperti ini tetap dimandikan, tetap dikafankan, dan tetap disolatkan. Berbeda dengan orang yang mati syahid, mujahid, fisabilillah, tidak dimandikan, tidak dikafankan, dan tidak disolatkan. Qala rahimahullah ta'ala, babun fadlu al-itq. Qala Allah ta'ala, falaqtaham al-aqabah, wama adraka mal-aqabah, fakku raqabah. هذه الترجمة عقدها النووي رحمه الله تعالى لبيان فضل تحرير الرقاب المملوكة باعتاقها لوجه الله عز وجل وطلبا لمرضاته سبحانه. وهذا العمل معدود في الإسلام من الطاعات العظيمة ومن القرب التي ينال المرء بفعلها اقتحام العقبة ويكون ممن اقتحم العقبة ويكون بذلك قد زكى نفسه من داء الشح ونهض بها إلى المعالي والرفعة في نيل ثواب الله. وفك الرقبة, فك الرقبة يكون بعتقها أو المساهمة في تحريرها. فهناك عتق للرقاب وهناك فك للرقاب, والعتق بأن يتولى ذلك كله, وفك الرقاب أن يساهم في ذلك. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام وفي المسند, أعتق النسمة وفك الرقبة, أعتق النسمة وفك الرقبة. قالوا يا رسول الله وليست واحدة؟ قال لا, إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها, وفك الرقبة أن تعين في عتقها. وهذا الحديث خرج مخرج التفسير لهذه الآية, فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. ولهذا فإن من قام بالعتق تولى ذلك وحده أو كان شريكا فإنه يكون ممن اقتحم العقبة وممن زكى نفسه بإذن الله سبحانه. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan bab yang berikutnya, bab yang baru, bab fadlul itq, bab tentang keutamaan membebaskan budak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Balad, "Falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah." Dan dia tidak melewati aqabah, yaitu jalan yang sulit. "Wa ma adraka mal aqabah," dan tahukah engkau apa itu jalan yang sulit? "Fakku raqabah." Jalan yang sulit tersebut adalah membebaskan budak. Ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul ini dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang keutamaan membebaskan budak-budak yang dimiliki oleh orang kemudian dibebaskan. Tentunya pembebasan budak-budak tersebut dilakukan karena wajah Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini membebaskan budak termasuk amalan yang besar dalam syariat Islam. Ya, dianggap amalan yang besar. Karena barang siapa yang melakukannya maka dia telah teranggap telah iktahamal aqabah, artinya dia telah melewati jalan yang sulit. Ya, aqabah adalah jalan yang berada di gunung-gunung, jalan yang terjal, sulit untuk ditempuh. Tapi barang siapa yang bisa melakukan ini, maka dia telah menempuh jalan yang sulit untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia berhasil melewati jalan yang sulit untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang membebaskan budak, faqad zakka nafsahu, maka dia telah mensucikan dirinya dari perkara-perkara yang mendorong dia untuk berbuat pelit, untuk membuat dia kikir. Sifat-sifat kikir dan pelit ini dia bersihkan dari dirinya dengan dia mengeluarkan hartanya untuk membebaskan budak. Para mirs yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, dengan demikian maka dia akan mencapai derajat yang tinggi untuk meraih keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah mengatakan fakku raqabah. Fakku raqabah, ya, melepaskan budak, ya, maka maksudnya adalah dengan membebaskan budak atau dengan membantu pembebasan budak. Karena di sini ada dua perkara. Ada namanya itq, ada namanya fak. Itq artinya seorang, itqur raqabah artinya seorang dia sendirian membebaskan budak tersebut. Ya, dia sendiri yang membebaskan budak tersebut. Adapun fakku raqabah, yaitu dia bekerja sama dengan beberapa orang atau orang lain, dia ikut menyumbang hartanya untuk membebaskan budak. Jadi dia ikut memiliki saham dalam pembebasan budak. Oleh karena dalam hadis yang diriwayatkan dalam Musnad, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'tikin nasama wa fuk raqabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bebaskanlah budak dan lepaskanlah budak. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah dua perkara ini sama? Antara membebaskan budak dengan melepaskan budak, antara itu dengan fak?" Kata Rasulullah sallam menjelaskan ada perbedaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya itqun nasamah, ya, bahwasanya itu seorang bersendirian tatkala dia membebaskan budak. Adapun faqur raqabah antu'ina fi itqiha. Adapun faqur raqabah yaitu engkau ikut membantu dalam membebaskan budak. Hadis ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan menafsirkan ayat yang terdapat dalam surat Al-Balad tersebut, faqur raqabah. Oleh karenanya dengan dua perkara, apakah dia sendiri yang membebaskan budak, dia akan mendapatkan pahala besar, ataukah dia ikut memiliki saham, ikut membantu bersama yang lainnya, sama-sama membebaskan seorang budak, sama-sama dua amalan ini mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. متفق عليه. وهذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه الحث على عتق الرقاب وفيه فضل ذلك وثوابه وأن الجزاء من جنس العمل. فكما أنه عمل على فك الرقاب وتخليصها من الرق فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه من جنس عمله بفكاك رقبته وبدنه وسائر أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. وهذا فيه الثواب العظيم الذي يحصل ويناله المسلم العتق عتق الرقاب في سبيل الله. وهذا فيه أن الإسلام جاء بالترغيب في عتق الرقاب وتخليصها من الرق، وهذا من محاسن هذا الدين العظيم. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله قال قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا متفق عليه. وهذا الحديث وقد مر له نظائر عديدة فيه تفاضل الأعمال وتفاوتها في المنزلة والمكانة والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى، وأن أفضل الأعمال الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث فضل عتق الرقاب، قد سئل عليه الصلاة والسلام أي الرقاب أفضل، أي الرقاب أفضل أي في أن تعتق في سبيل الله، فأي الرقاب أفضل أي أي عتق الرقاب أفضل، ما المقياس في هذه الأفضلية؟ فقال عليه الصلاة والسلام أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. ولا شك أن عتق الرقبة النفيسة عند الشخص غالية الثمن فيه مزيد تطهير للنفس من الشح والبخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan hadis yang pertama dalam bab ini tentang bab keutamaan membebaskan budak dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya, man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqa Allahu bi kulli udwin minhu udwan minhu minan nar hatta farjahu bi farjihi, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, barang siapa yang membebaskan seorang budak yang muslim, maka Allah akan membebaskan dengan budak tersebut dari setiap anggota tubuh yang dia bebaskan, Allah akan bebaskan anggota tubuh pembebas budak tersebut dari neraka jahannam. Artinya gara-gara dia membebaskan anggota tubuh budak tersebut, ya, dia bebaskan, dia merdekakan, maka Allah akan memerdekakan anggota tubuh pembebas tersebut dari neraka jahannam. Hatta farjahu bi farjihi. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemaluan dia akan diselamatkan dari neraka jahanam gara-gara dia membebaskan kemaluan sang budak tersebut. Ya, artinya dibebaskan terlepas dari tuannya. Jadi orang yang merdeka. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini ada anjuran untuk membebaskan para budak. Dan penjelasan tentang bagaimana keutamaan membebaskan budak dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwasanya al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ya, barang siapa yang membebaskan budak dan memerdekakan dia dari perbudakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dia sesuai dengan amalan dia, yaitu Allah akan membebaskan, memerdekakan seluruh anggota tubuhnya dari neraka jahanam, sampai-sampai kemaluan dia pun dibebaskan dari neraka jahanam gara-gara dia membebaskan kemaluan budak tersebut dari perbudakan. Dan ini merupakan ganjaran yang sangat besar yang diraih oleh seorang muslim dengan membebaskan para budak karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam, hadis ini menunjukkan Islam adalah agama yang mendorong untuk membebaskan budak, bukan agama yang menyuruh mengadakan perbudakan. Tapi Islam adalah agama yang mendorong untuk membebaskan budak, dan ini salah satu hal yang menunjukkan akan keindahan agama Islam ini. Hadis berikutnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal? Qala al-imanu billahi wal jihadu fi sabilillah. Beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Qala qultu ayyur riqabi afdal? Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, budak mana yang paling afdal untuk dibebaskan?" Qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha tsamanan. Yang paling bernilai di tuannya, pemiliknya, di sisi pemiliknya, dan yang paling mahal harganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang seperti ini banyak hadis-hadis yang maknanya mirip seperti ini, yang menunjukkan bahwasanya amal-amal itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat, ya. ada tingkatan-tingkatan amal dalam hal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dalam hal kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua amalan sama. Oleh karenanya tatkala Abu Dzar bertanya, "Ayul amali afdal?" Amalan apa yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, "Al-iman billah wal jihad fi sabilillah." Iman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara amalan yang paling afdal. Kemudian Abu Dzar bertanya kepada Nabi SAW tentang ayur riqabi afdal, wahai Rasulullah SAW, budak mana yang paling baik untuk dibebaskan, yang paling mulia untuk dibebaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditanya tentang apa ukurannya, ya, apa barometer yang menunjukkan budak mana yang paling afdal untuk dibebaskan. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang barometer tersebut. Kata Nabi SAW, anfasuha indallah, yang paling bernilai, yang paling berharga di sisi pemiliknya, ya. Anfasuha inda ahliha, anfasuha inda ahliha, yaitu yang paling berharga di sisi pemiliknya. Wa aktsaruha tsamanan, yaitu yang dan yang paling mahal harganya. Barang siapa yang membebaskan budak dengan model seperti ini, budak yang mahal kemudian dia tetap keluarkan hartanya untuk memerdekakan budak tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan derajat yang tinggi dan dia akan terbebaskan dari penyakit pelit dan kikir. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang terjaga dari sifat pelit dan kikir, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang beruntung. Qala rahimahullahu taala, babun fadlul ihsani ila al-mamluk. Qala Allah taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana." وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وموضع الشاهد من سياق هذه الآية الكريمة قوله وما ملكت أيمانكم، حيث أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى ملك اليمين. وملك اليمين أي من تحت يد الإنسان من الرقيق من العبيد والإماء. والإحسان يتناول كل إحسان قولي أو فعلي بالتعامل معهم بالكلمات الطيبة والبعد عن الغلظة والشدة والعنف وبرحمتهم والإحسان إليهم وملاطفتهم. وجميع وجوه الإحسان القولية الفعلية أو الفعلية. قال رحمه الله وعن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه متفق عليه. وهذا حديث عظيم في هذا الباب، باب الإحسان إلى ملك اليمين، حيث أوصى بهم عليه الصلاة والسلام هذه الوصية العظيمة الجامعة. قال هم إخوانكم، أي تجمعكم وإياهم أخوة الدين، وهم أيضا خولكم، ومعنى خولكم أي خدمكم ومن يقوم بشأنكم بمن الله سبحانه وتعالى وفضله عليكم. جعلهم الله تحت أيديكم، أي تأمرونهم بما شئتم من مصالحكم وشؤونكم وأعمالكم. قال فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسهم مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. وهذا كله من وجوه الإحسان وأمثلة لوجوه الإحسان التي يتعامل بها مع المملوك. يطعمه المرء من طعامه ويلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يشق عليه. وهذا كله من الهدي العظيم الذي جاء به الإسلام في الحث على الإحسان إلى ملك اليمين. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. الأكلة بضم الهمزة هي اللقمة، ومعنى ولي علاجه أي عمل على تجهيزه وتهيئته وتحضيره وجلبه من السوق أو القيام على صنعه. فحث الإسلام على الإحسان إلى هذا الخادم الذي ولي علاجه وصنع هذا الطعام إحضارا له من السوق وصنعا له في البيت. فإن لم يتمكن المرء لبلوغ درجة التمام في التواضع بين يجلس خادمه معه ويأكل هو إياه جنبا إلى جنب، إن لم يتمكن من ذلك وهي أعلى ما يكون في التواضع، فلا يفوته إذن أن يجبر نفس هذا الخادم الذي ولي الطعام وقام على صنعه بعطائه من هذا الطعام. وقوله لقمة أو لقمتين أو أكلها أكلتين هذا باعتبار قلة الطعام الذي صنع، أما إذا كان أكثر من ذلك فهو يعطى أيضا أكثر من ذلك. والشاهد أن الإسلام جاء بالإحسان إلى ملك اليمين وحسن التعامل معهم قولا وفعلا، وهذا كله من الدلائل والشواهد على حسن هذا الدين الإسلامي وعظمته وجماله. Para mis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab fadl ihsan ilal mamluk, yaitu bab tentang berbuat baik kepada budak. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36, di mana Allah berfirman: wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah saja, dan tidak berbuatlah syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kalian benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Hendaknya kalian berbuat baik kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang masih memiliki kerabatan, kepada tetangga yang dekat dan sahabat yang dekat, dan juga berbuat baiklah kepada orang yang sedang musafir. Dan yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Yang ini menjadi syahid di perhatian kita dari ayat ini, dari surat An-Nisa ayat 36, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik kepada siapa? Kepada wa ma malakat aymanukum, kepada budak-budak kalian. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan wa ma malakat aymanukum yaitu seorang yang di bawah kekuasaan orang lain, ya, baik budak lelaki maupun budak wanita. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada mereka, budak lelaki maupun budak wanita, ya, dengan ihsan, baik berbuat ihsan dengan perkataan atau berbuat ihsan dengan perbuatan. Berbuat ihsan, berbuat baik dengan perkataan, seperti berbicara dengan mereka dengan kata-kata yang baik, ya, dengan kata-kata yang lembut, tidak menunjukkan kesombongan, keangkuhan. Kemudian berbuat baik dengan perbuatan, berbuat ihsan dengan perbuatan, artinya bersikap lembut, tidak kasar kepada mereka, ya. Seluruh bentuk-bentuk berbuat baik, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan kepada para budak-budak tersebut. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dalam bab ini dari Al-Ma'rur bin Suwaid. Dia berkata, "Ra'aitu Abu Dzar radhiyallahu anhu alaihi hullatun wa ala gulamihi mithluha." Kata Abu Dzar, kata Al-Ma'rur bin Suwaid, "Aku melihat Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia menggunakan hullah, hullah, yaitu suatu pakaian ya, pakaian yang dipakai oleh yang berpasangan ya, pakaian yang pasangan atas dan bawah dipakai oleh Abu Dzar. Wa ala gulamihi misluha, ternyata budaknya juga pakai pakaian yang sama. Jadi antara Abu Dzar dengan budaknya bajunya sama, pakaiannya sama. Maka Al-Ma'rur ini heran, dia bertanya, fasaltu an dzalik, kenapa kau begini, kok bisa bajumu sama dengan baju budakmu? Maka Abu Dzar menyebutkan, annahu sabba rajulan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ayyarahu bi ummihi. Ya, bahwasanya Abu Dzar menyebutkan sebabnya, suatu saat Abu Dzar pernah mencela seseorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Dzar mencela ibunya, ya, ibunya budak, ya, kamu dicela ibunya karena ibunya adalah budak wanita. Maka Abu Dzar mencela lelaki tersebut. Maka Nabi SAW menegur Abu Dzar. Kata Nabi SAW, inna kamru'un fika jahiliyah. Wa Abu Dzar, pada dirimu ada perkara jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana hakikat para budak. Kata Nabi SAW, hum ikhwanukum wa khawalukum. Mereka itu para budak adalah saudara-saudara kalian. Dan mereka adalah pembantu-pembantu kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum, Allah yang menjadikan mereka berada di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul, barang siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, maka berilah makanan kepada dia dari makanan yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbis, dan berilah dia pakaian sebagaimana pakaian yang dia pakai. Wala tukallifuhu ma yaghlibuhum, dan janganlah kalian membebani mereka dengan perkara yang tidak mampu mereka lakukan. Fa in kallaftumuhum fa a'inuhum alaihi, kalau kalian membebani mereka dengan perkara yang berat, maka bantulah mereka untuk mengerjakan perkara tersebut. Para mirs yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang agung yang menjelaskan tentang pentingnya berbuat baik kepada para budak, kepada para pembantu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Abu Dzar dengan memberikan wasiat yang sangat agung tentang masalah ini. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Hum ikhwanukum. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, budak-budak tersebut adalah saudara-saudara kalian. Sama-sama agama Islam, saudara, meskipun dia derajatnya budak dan kita sebagai tuan pemiliknya, ternyata sama-sama beragama Islam. Wa khawalukum, dan Rasulullah SAW menjelaskan, mereka saudara kalian, tetapi mereka pembantu kalian. Allah yang menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Kemudian kata Nabi SAW, barang siapa yang saudaranya, Rasulullah SAW menggunakan ibarat saudara, ya, budak tersebut dianggap saudara, barang siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, maka berilah makanan dengan makan, berilah makan kepada dia dengan apa yang dimakan, dan berilah pakaian kepadanya dengan apa yang dia pakai. Perhatikan di sini ya, para budak adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah kekuasaan para pemiliknya dalam rangka untuk membantu mereka, dalam rangka untuk mengurus apa perkara-perkara yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pemiliknya. Dan Rasulullah SAW menganjurkan untuk beri makan kepada mereka dengan makanan yang dimakan oleh sang tuan. Demikian juga untuk memberikan pakaian kepada mereka dengan pakaian yang dipakai oleh sang tuan. Dan ini yang dipraktekkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia memiliki budak dan dia memakaikan budak tersebut baju yang dia pakai sama. Kemudian Nabi SAW melarang untuk membebani mereka dengan beban yang berat yang tidak bisa mereka lakukan. Kalau seandainya ada tugas berat yang ditugaskan kepada sang budak dan itu berat, maka hendaknya dibantu. Intinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada para budak ya, dengan berbagai macam bentuk ihsan, baik ihsan dari berupa perkataan maupun ihsan berupa perbuatan. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi fa illam yujlishu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmatain aw uklatan aw uklatain fa innahu waliya ilajahu." Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian didatangi oleh pembantunya bawa makanan untuk dia, maka jika dia tidak menjadikan pembantu tersebut duduk bersama dia untuk makan bareng, kalau dia tidak menundukkan pembantu tersebut untuk makan bareng sama dia, maka hendaknya dia berikan makanan tersebut kepada pembantu tadi, satu suapan atau dua suapan, ya. Kenapa? Fa innahu waliya ila jauh. Karena sang pembantu itulah yang telah menghadirkan makanan tersebut, yang telah mempersiapkan makanan tersebut buat dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seorang majikan kepada pembantunya, ya. bahwasanya hendaknya seorang majikan tatkala pembantunya mengantarkan makanan, hendaknya dia mengajak pembantunya tersebut untuk makan bersama sama dia. Dan ini merupakan puncak dari sifat tawadhu. Sifat dari tawadhu yang paling tinggi yaitu seorang majikan tidak merasa tinggi dan dia mengajak pembantunya untuk makan bersama. Kalau dia ternyata tidak mampu untuk mencapai derajat tawadhu yang tinggi tersebut, dia masih belum bisa mengajak pembantunya makan sama dia, maka biar pembantunya tidak makan sama dia, tapi dia berikan makanan tersebut kepada pembantunya. Kenapa? Karena pembantunya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'innahu waliya ila, jawab pembantunya tadi yang telah memberikan, membeli makanan dari pasar, yang telah mempersiapkan makanan tersebut, bisa jadi pembantunya yang masak makanan tersebut, ya tahu-tahu yang makan dia saja, pembantunya tidak dikasih. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau dia tidak mampu mengajak makan pembantunya, satu meja tidak bisa makan sama pembantunya, maka jangan dia biarkan pembantunya tidak makan sama sekali dari makanan tersebut, sementara pembantunya yang telah mempersiapkan kehadiran makanan tersebut. Maka berilah makanan tersebut kepada pembantunya tadi. Satu suap atau dua suap. Syekh menjelaskan bahwasanya satu suap atau dua suap jika makanannya sedikit, ya. Artinya dia buatlah pembantunya ikut merasakan makanan tersebut. Tetapi kalau makanan banyak, ya, kemudian diberi kemudahan makanan banyak, maka berilah makanan yang banyak kepada sang pembantu. Yang ini menunjukkan bagaimana hendaknya seorang majikan berbuat baik kepada pembantunya. قال رحمه الله تعالى باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين, متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد المملوك المصلح للعبد المملوك المصلح أجران, والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك, متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران, رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران, رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم, والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه, ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران, متفق عليه. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام فيها فضل وعظيم ثواب الرجل المملوك والأمة المملوكة الذي يؤدي أو تؤدي حق الله عبادة وإخلاصا وإقبالا على طاعته, وحق الموالي بحسن التعامل والنصيحة والطاعة, وأن من كان كذلك فله أجران, له أجران, أجر العبودية لله وأجر النصح للموالي, أجر لقيامه بحق الله وأجر لقيامه بحق مواليه. فالعبد المملوك القائم بعبادة الله الناصح لمواليه يؤتى أجره مرتين, قد دل على ذلك غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق طرفا منها المصنف رحمه الله تعالى. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير, وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح, وأن يوفقنا لهداه. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله, السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang terakhir dari pertemuan kita yaitu bab tentang keutamaan budak yang budak tersebut menjalankan hak Allah dan juga menunaikan hak tuannya. Hadis pertama dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW berkata, sungguhnya seorang hamba jika melaksanakan kewajibannya kepada tuannya, ya, dengan sebaik-baiknya, dan juga dia baik berbuat ibadah atau beribadah kepada Allah dengan cara yang baik, falahu ajruhu marratain, maka dia mendapatkan pahala dua kali. Hadis berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lil abdil mamlukil muslih ajran, bagi seorang hamba, yaitu seorang budak, yang dia mengerjakan pekerjaannya dengan baik, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan kata Abu Hurairah, dan demi jiwa, demi zat yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, kalau bukan karena jihad di jalan Allah, dan bukan karena haji, dan bukan karena berbakti kepada ibuku, maka aku berharap aku meninggal dalam kondisi aku sebagai budak. Ini perkataan Abu Hurairah karena berangan-angan mendapatkan dua pahala. Kemudian dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, lil mamluk alladhi yuhsinu ibadata rabbih wa yuaddi ila sayyidihi alladhi alayhi minal haq wan nasiha wa ta'ah ajran. Bagi seorang hamba yang dia ibadahnya bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga menunaikan hak tuannya dengan cara yang baik, berusaha menjalankan tuannya haknya dengan sebaik-baiknya dan taat kepada tuannya, maka dia mendapatkan dua pahala. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis yang terakhir yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ada tiga orang yang mendapatkan dua pahala. Yang pertama yaitu seorang lelaki dari Ahlul Kitab yang kemudian dia beriman kepada nabinya, kemudian dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang hamba yang dia menunaikan hak Allah dan juga dia menunaikan hak tuannya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, seorang lelaki yang dia memiliki budak wanita. Kemudian dia didik budak wanita tersebut. Kemudian dia didik dengan cara yang baik. Dia ajarkan, dia mengajari budak wanitanya tersebut, dan dia ajar dengan pengajaran yang baik. Kemudian dia bebaskan budak wanitanya. Kemudian dia nikahi budak wanita tersebut. Maka dia juga mendapatkan dua pahala. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan seorang budak yang dia akan mendapatkan dua pahala dengan syarat dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah dengan cara yang baik, dan dia menunaikan hak tuannya, ya, dia nasih di tuannya, apa nasih bagi tuannya, artinya apa, dia benar-benar mengerjakan tugasnya dengan cara yang baik, dengan ta'amul, dengan muamalah yang baik kepada tuannya, maka dia mendapatkan dua pahala, pahala karena melaksanakan hak Allah dan pahala karena melaksanakan mengerjakan hak tuannya. Dan hadis-hadis tentang keutamaan budak yang mendapatkan dua pahala sangat banyak, di antaranya hadis-hadis yang tadi telah disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Demikianlah para pemirsa kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.